ora mungkin iki, ora mungkin. Ora mungkin. Niku. Ora ono sing ora mungkin. Kowe niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar. Asal kowe ngerti yo. Aku ki wis sayang-sayangan. A1 valid aku ki ora bakal ditolak. Dong ora. Tapi kowe kudu dong. Kowe ki sapa? Kowe ra pantes godhake ngerti ra? Aku yakin 99% kowe ki mau ditolak. Seko 99%. Aku sing 1%. Tapi 1% nek kowe sing marek kowe loro. Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Lo? Kowe sapa? Jam 11 bengi aku mbok tinggal no, mbok tolak tanpa sebab sing pasti ngelarani. Aku kadung sayang kadung kadang di traumaku ngene men kisah bujangku. Ademe angin wengi teko ngancani aku kelangan konco cerita. Salah tresno tapi koyo loro yen nakire wirang ben wirang pisan, yen nakire loro ben loro tenan. Apa wong tulus wis kari sing bakal tolak. Salah tresno tapi koyo loro. Kowe sapa?